rasa cinta yang tak pernah hilang. Aku rindu air mata berlinang. Ayah, selamanya kau ku kenang. Selamanya kau ku kenang.